أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر واشتدت به الأسف والأسى وابيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك. Maka setelah anak-anaknya Yakub alaihissalam, yakni ikhwati Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, mengabarkan kisah yang sebenarnya dari perjalanan terakhir, maka berpalinglah Ya'qub alaihissalam dari anak-anaknya setelah mereka menghabarkan berita terbaru bagaimana Benyamin ditahan, kemudian kakak yang tertua juga tidak bisa meninggalkan Benyamin. Semakin rindu dan semakin sedih apa yang tertimpa oleh Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Wabiyadzat 'ainahu min al-huzn, maka kedua matanya semakin memutih, ya, karena bercucuran air mata. Minal huzan, karena saking sedihnya. Alladzi fi qalbih, yang ada di dalam hatinya. Wal kamadu alladzi awjaba lahu kasratal buka, dan menahan sedih yang mendalam, nahan amarah, sehingga mengakibatkan banyaknya menangis. Aitu biyadzat 'ainahu min dzalik, sehingga kedua matanya memutih. Fa huwa kadhim, ay mumtali'ul qalb min al-huzn asy-syadid, hatinya penuh dengan kesedihan yang mendalam, menahan amarah. Wa qala ya asafa ala Yusuf, betapa sedihnya, betapa sayangnya terhadap Yusuf, kasihan, merasa kasihan terhadap Nabiullah Yusuf. Wa wadara min ma kaman min alham al-qadim wa syaq al-muqim, nampak dari apa yang terlihat dari Nabiullah Ya'qub, kesedihan yang mendalam, kecintaan yang mendalam. Zakarat hadhil musibah al-khafifah binisbatil lil-ula, disebutkan musibah ini lebih ringan dibanding dengan musibah yang pertama. Musibah yang pertama apa? Hilangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Faqala lahu auladuhu muta'ajjibin min halih. Maka anak-anaknya masih mengatakan kepada ayahnya, masih terheran-heran dari keadaan ayahnya. Tallahi taftau tadhkur Yusuf. Demi Allah, wahai ayahku, apa engkau masih mengingat Yusuf? La tazalu tadhkur Yusuf fi jami' ahwalik. Apakah engkau masih menyebut Yusuf, mengingat Yusuf pada setiap keadaan? Hatta takuna haradan, sampai-sampai engkau tidak bisa bergerak lagi, beku dan kaku, sedih karena anaknya Yusuf alaihissalam. Kecintaan pada Yusuf, kecintaan yang mendalam, kecintaan orang tua kepada anaknya, ini kecintaan yang fitrah, kecintaan yang boleh dan bukan termasuk syirik, bukan, kecintaan yang wajar. Karena anak kesayangan, karena memiliki kelebihan-kelebihan dibanding yang lainnya. Itulah orang tua kadang mencintai salah satu dari anak-anaknya yang mendalam. Nah, karena mungkin anak ini masya Allah, tabarakallah, yang demikian labas, tetapi tetap dituntut di sisi yang lain al-adl. Nah, wahai ayahku, apakah engkau masih mengingat Yusuf alaihissalam sehingga engkau tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa beraktivitas lagi, tidak bisa berbicara lagi karena kesedihan yang mendalam yang tertimpa pada dirimu? Aw takuna minal halikin, ay la tatruk dzikra ma qudratika ala dzikri abadan. Atau tinggalkan saja, jangan sampai mengingatnya. Nah, padahal engkau bisa meninggalkannya. Qala Ya'qub, maka dijawab oleh ayahnya, yaitu Ya'qub alaihi salatu wassalam, inna ma ashku basti huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengadu kesedihanku, ma basti minal kalam wa huzni alladhi fi qalbi. Aku mencurahkan ucapanku, kesedihanku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesedihan yang mendalam diserahkan, diadukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terbaik. Karena kebanyakan manusia biasanya kalau sudah curhat kepada manusia, lebarnya kemana-mana. Ya, biasanya kemana-mana. Melebar. Lebar kali panjang kali tinggi, ya sudah lebar dikali panjang lagi dikali lagi, ya tembus kemana-mana dari curhatannya itu. Yang lebih aman, lebih bagus dan lebih menjaga adalah dia curhat, dia mengadu hanya kepada Allah, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, mengadukan segala keluhannya, kesedihannya, kesulitannya, permohonannya, apa yang ada di dalam isi hatinya, adukan kepada Allah, jangan kepada manusia. Pada manusia, nah kebanyakan dari mereka, terlebih masalah-masalah yang sulit, ya, nah, yang lebih kuat lagi bahkan akan menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun sulitnya, karena Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam hilang dari pangkuan ayahnya Ya'qub alaihi salatu wasalam masih umur kecil. Masih berapa tahun? Masih kecil. Hilang menghilang dari pangkuan ayahnya puluhan tahun. Ini perkara yang rumit. Perkara yang susah, enggak mungkin bisa dijangkau lagi. Dulu ya serba susah. Karena Allah menjaga Yusuf alaihi salatu wasalam, Allah jaga. Dan Allah kembalikan kepada ayahnya. Karena Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wasalam selalu mengadu kepada Allah. Selalu mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, memohon kepada Allah. Innama ashku basi wa huzni ila Allah. Semuanya aku hanya mengadu ucapanku, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang justru akan membawa solusi. Ya, Allah akan berikan jalan keluar. Betapapun hebatnya dari kesulitan tersebut, Allah berikan jalan keluar. Faqulu ma syi'tum, terserah apa yang kalian ucapkan. Wa a'lam minallah ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah, wahyu dari Allah. Ya, karena Nabiullah Ya'qub AS, seorang Nabi, diberikan wahyu oleh Allah. Ma la ta'lamun, yang kalian tidak mengetahui. Min annahu sayariduhum alayya wa yuqirru 'aini bil ijtima' bihim, yaitu Allah pasti akan mengembalikan Yusuf, Benyamin dan kakak tertuanya kepadaku. Seluruhnya mereka akan kembali kepada ayahnya dan memberikan nam kebahagiaan terhadap diriku, sehingga berkumpul seluruhnya dari anak-anaknya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ini jalan keluar. Jalan keluar dari berbagai kesedihan, kesulitan, kepayahan. Mengadu kepada Allah. Mengadu, minta kepada Allah. Tawakal, menyandarkan seluruhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Tauhid. Ada tauhid. Menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, lawannya. Siapapun mereka yang bikin makar. Nah, tetap dia hanya mohon, meminta, berharap, bertawakal, menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza tahqiq tauhid, membenarkan tauhidnya. Nah, menyandarkan hatinya, dirinya, permohonannya, doanya. Nah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti minta pertolongan kepada makhluk tidak boleh, boleh bisyurut, ya, dengan syarat ayakun hayyan hadiran qadiran. Ya, tetapi perkara-perkara yang sulit, yang susah, yang hitungan manusia susah untuk ditalar, diberikan jalan solusi, maka yang paling terbaik hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terbaik mengadu semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.